Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. إخواني في الدين معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan kita yang lalu, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah menerangkan tentang al-qiyam al-mamnu', berdiri yang terlarang, yaitu suatu larangan yang diambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Ahmad rahimahullah, man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka manusia dalam posisi berdiri untuknya, untuk memuliakannya, menghormatinya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya di neraka. Contoh dan kaifiyah dari larangan ini adalah ketika ada seorang yang besar, yang mulia, masuk di sebuah majlis, di sebuah tempat, lalu orang-orang yang ada di majlis tersebut mereka berdiri di tempat mereka untuk menghormati dan memuliakan kedatangan orang tersebut. Dan biasanya barulah para hadirin duduk ketika orang tersebut telah menduduki tempatnya atau posisinya. Maka seperti inilah berdiri yang dilarang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengancam dengan ancaman neraka jahanam. Iyadan billah. Selanjutnya dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang al-qiyamu al-matlub wal-masyru', berdiri yang dituntut dan disyariatkan. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, telah datang hadis-hadis yang sahih dan amalan-amalan para sahabat yang menunjukkan tentang bolehnya berdiri untuk menyambut orang yang datang. Untuk menyambut orang yang datang. Ta'alau ma'ana linafhama hadhil ahadith. Marilah kita memahami hadis-hadis tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyambut putrinya Fatimah radhiyallahu anha ketika Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah langsung bersegera menyambut kedatangan Fatimah sembari menyatakan, marhaban ya binti, selamat datang wahai putriku. Demikian pula yang dilakukan oleh Fatimah radhiyallahu anha setiap kali Rasulullah alaihi salatu wassalam datang kepada beliau, maka ia pun bersegera bangkit untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza jaizun wa matlub, maka yang demikian ini boleh dan dituntut. Karena kata Syekh, li annahu qiyamun ila dhaif, karena dia adalah bentuk perbuatan berdiri kepada tamu, li mulaqatihi, untuk menjumpainya, wa ikramihi, dan memuliakannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka sungguh barakallahu fikum, perbuatan menyambut kedatangan tamu, na'am, lebih-lebih lagi dengan sambutan yang hangat, dengan ucapan marhaban bikum dan yang semisal dengan itu, na'am, dari kalimat-kalimat yang serupa, ini tentu sesuatu yang akan menanamkan kesenangan kepada tamu dan termasuk bentuk aplikasi dari na'am perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan tamu dan sebagai tanda seorang yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir. Maka Syekh katakan, wal qiyamu yakun min sahibil baiti faqat. Naam. Baik, yang kedua, hadis qumu ila sayyidikum, berdirilah menuju pimpinan atau pemimpin kalian, muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan, fa'anziluhu, turunkan dia. Sebab hadis ini, kalimat fa'anziluhu atau qumu ila sayyidikum, sebab munculnya hadis ini adalah karena Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau terluka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk menghukumi tentang kaum Yahudi Yahudi Khaybar, yang mereka barakallahu fikum melanggar perjanjian dan berkhianat dengan perjanjian yang telah terikat sebelumnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau untuk memberikan saran tentang apa hukum yang kita berlakukan atas pengkhianatan kaum Yahudi. Maka beliau radhiyallahu ta'ala an memberikan masukannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima na'am masukan dari Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Dan ini di suatu hari ketika wafatnya beliau, sebagaimana diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Anas menyatakan, lamma humilat janazatu Sa'ad bin Mu'ad, tatkala dibawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad, qala al-munafiqun, maka kaum munafiqin menyatakan, ma akhaffa janazatuhu, betapa ringannya jenazahnya. Nah, jadi jenazah beliau dibawa ke pemakaman sangat ringan sekali. Maka mereka menyatakan, wa dzalika li hukmihi fi bani Quraidah, hal itu karena hukum yang telah dia berikan terkait bani Quraidah, Yahudi Khaybar. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka sampai ucapan tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni ucapan kaum munafikin merendahkan dan menghinakan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala an. Maka Rasulullah kemudian menyatakan, innal malaikata kanat tahmilu. Malaikat membawa dan memanggul jenazah-jenazah Sa'ad ibn Mu'ad. Juga dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ihtazzal arshu li mauti Sa'ad. Arsy bergoncang karena kematian Sa'ad ibn Mu'ad. Bayangkan barakallahu fikum, sudah berlalu sekian banyak penjelasan dalam kitab Usulul Iman bagaimana sifat-sifat, na'am barakallahu fikum, arsy Allah tabaraka wa ta'ala yang dia merupakan makhluk terbesar yang melingkupi seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan makhluk yang paling pertama Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan secara mutlak. Maka di saat kematian Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, maka arsy bergoncang. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau an ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan tentang Sa'ad ibn Mu'ad, hadha alladhi taharraka lahul arsy, ini orang yang arsy bergoncang karenanya. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit di saat kematiannya. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan jenazahnya disaksikan oleh 70 ribu malaikat. Oleh 70 ribu malaikat, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kematian Sa'ad bin Mu'ad, beliau bersegera untuk datang ke jenazahnya, ingin memandikannya. Maka para sahabat bertanya dan heran, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu terburu-buru? Begitu terburu-buru na'am mendatangi jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, aku khawatir kedahuluan oleh para malaikat untuk memandikan jenazahnya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Sa'ad ibn Mu'ad ketika diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau termasuk salah satu sahabat yang memberikan saran kepada Nabi tentang Yahudi dalam pengkhianatan mereka, beliau mengendarai himar, mengendarai keledai. Falamma wasal, maka tatkala beliau sampai, qala lil ansar, maka beliau berkata kepada kaum ansar, yakni Rasulullah, qumu ila sayyidikum fa anziluhu, bangkitlah, berdiri menuju pimpinan kalian, turunkan dia dari himarnya, dari keledainya. Faqamu ilaihi fa anzaluhu, mereka pun bangkit dan menurunkan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dan Sa'ad ibn Mu'ad seorang yang memiliki kedudukan mulia di tengah-tengah mereka, pimpinannya mereka, pimpinan kaum Ansar. Oleh karena itu barakallahu fikum, di saat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya menjadi fitnah yang luar biasa, goncangan yang besar menimpa kaum muslimin, sampai ketika mereka berkumpul kaum Ansar, mereka menyatakan kepada kaum muhajirin, minna amirun wa minkum amir, dari kami satu pemimpin dan dari kalian satu orang pemimpin. Karena mereka tahu, yang mereka fahami, yang mereka yakini bahwa na'am sebuah kabilah tidak boleh dipimpin selain daripada kabilah mereka, dari penduduk mereka. Namun tatkala mereka tahu bahwa kepemimpinan harus dari Quraisy, barulah mereka na'am tunduk kepada ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka yang mereka tuntut untuk menjadi pemimpin mereka adalah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Mereka berkumpul di tempat Sa'ad ibn Mu'ad, yang nanti pembahasan itu akan kita lalui insya'allahu ta'ala dalam pembahasan tentang pesan-pesan penting Rasulullah menjelang wafatnya. Maka Syekh Muhammad bin Jamil Zainul rahimahullah katakan, wa hadzal qiyamu matlubun li musa'adati Sa'ad sayyidul ansar. Ini adalah sikap berdiri yang dituntut untuk membantu Sa'ad yang merupakan pemimpinnya kaum Ansar radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau dalam keadaan terluka, na'am, sedang berada di atas himarnya agar tidak terjatuh darinya. Walam yakum ar-rasul wa baqiyatus sahaba, dan Rasulullah pun tidak bangkit serta sahabat yang lainnya. Baik, yang berikutnya hadis yang ketiga yang menunjukkan tentang bolehnya berdiri untuk menyambut tamu, memuliakannya. Warada anna sahabi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu telah datang hadis bahwa sahabat Ka'ab ibn Malik, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ketika beliau masuk masjid, wassahabatu jalisun, di mana para sahabat dalam keadaan duduk di masjid, faqama ilaihi Talha, maka bangkitlah Talha menuju padanya menyambut kedatangannya, wajadahu muharwalan, na'am, ia mendapatinya dalam keadaan sedikit berlari, berlari-lari kecil untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an tentang penerimaan taubatnya dalam kisah ketika beliau tertinggal dari perang Tabuk. Naam. Yang luar biasa, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, untuk suatu hal yang berkaitan dengan menanamkan rasa senang, kegembiraan dalam hati saudaranya, yang tentunya dalam peristiwa pemboikotan tiga sahabat tadi, ini sesuatu yang luar biasa besar. Seluruh kaum muslimin sampai istri-istri mereka sekalipun memboikotnya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran bahwa na'am, bumi yang begitu luas sudah sempit dalam dada mereka. Bumi yang selama ini mereka tempati seakan-akan bukan bumi itu yang mereka diam di saat pemboikotan tersebut. Asing semuanya. Naam. Fabarakallahu fikum, maka ketika datang taubat Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka, maka para sahabat berlomba-lomba. Ada yang berlari dengan sekencang-kencangnya. Naam, sebagian mengendarai kudanya untuk datang menjumpai Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an memberikan kabar gembira. Sebagian yang lain langsung naam pakai jalan potong naik bukit dan berteriak dengan sekencang yang dia mampu. Dan suara lebih sampai duluan dibandingkan kuda. Ini para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ketika barakallahu fikum Ka'ab ibn Malik datang di masjid, naam, dan para sahabat waktu itu dalam keadaan duduk, maka Talhah radhiyallahu ta'ala an sampai berlari-lari kecil ketika melihat kedatangan Ka'ab ibn Malik, naam, ingin memberikan kabar gembira kepada beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Syekh katakan, wa hadzal qiyam jaizun, maka berdiri seperti ini boleh, li idkhalis surur ala rajulin hazin, untuk memberikan, memasukkan rasa kesenangan, kegembiraan kepada seorang yang sedang bersedih. Naam. Wa bisyaratihi bitaubah alaihi minallahi ta'ala. Maka kata Ka'ab ibn Malik, aku tidak pernah melupakan sedikitpun apa yang diperbuat dan perlakuan Talhah kepada aku. Naam. Atas sikap berdiri yang dia lakukan, itu sangat membekas dalam hati beliau radhiyallahu ta'ala an. Kemudian yang keempat kata Syekh, al-qiyamu ilal qadim min safarin limu'anaqatihi. Berdiri untuk menyambut orang yang datang dari safar. Ini juga boleh. Untuk mu'anaqah. Mu'anaqah, cipika-cipiki. Bahasa kita ya. Namun Syekh Ubaid al-Jabiri radhiyallahu ta'ala pernah mengingatkan, kalau tidak salah ingat dari beliau, ada sebagian orang yang ketika mu'anaqah, itu yang ditempel bukan pipinya, kepalanya. Maka Syekh katakan, jangan kau tandu aku. Hadza khata', ini keliru. Jadi cipika-cipiki namanya, kan tempel pipi begitu ya. Naam, jangan kau tanduk sebagian orang begini. Naam. Barakallahu fikum. Ini keliru barakallahu fikum. Maka Syekh katakan, dan anda termasuk sering mendapat yang seperti ini dari ikhwah. Naam. Cuma anda mau ngomong ke dia, jangan tanduk aku, khawatir sakit nanti hatinya. Naam, karena Syekh sendiri sudah membahasakan seperti itu. Maka mulai malam ini hal itu tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi adanya tanduk-tanduan. Naam. Baik, yang kelima, kita perhatikan bahwa hadis-hadis tersebut kulluha ja'at bilafad, semuanya datang dengan lafad ila sayyidikum, ila Talha, ila Fatimah. Jadi menggunakan kalimat ila, menuju. Wahia tadullu ala jawazil qiyam biaksil ahadith al-mani'ah minal qiyam. Dan ini menunjukkan tentang bolehnya berdiri yang berbeda dengan hadis-hadis yang melarang dari perbuatan berdiri. Karena larangan yang dimaksud dalam hadis tersebut menggunakan lafaz lahu. Wal farqu kabirun baina qama ilaihi, dan perbedaannya sangat besar, sangat jelas antara kalimat qama ilaihi, bangkit kepadanya, ai asra'a ila musa'adatihi au ikramihi, dia bersegera untuk membantunya, untuk memuliakannya, wa baina qama lahu, dengan kalimat qama lahu ai qama waqifan fi makanihi litta'zim, dia berdiri naam dengan tetap berada pada posisi tempatnya dalam rangka mengagungkan orang yang datang tersebut. Bukan dia berdiri tapi datang menyambutnya, tapi dia berada di tempatnya untuk menghormati dan memuliakannya. Bisa dibedakan? Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya kita beranjak pada pembahasan selanjutnya, al-ahadith al-da'ifah wal-mawdu'ah, hadith-hadith lemah dan palsu. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, al-ahadith al-mansubah lirrasul sallallahu alaihi wasallam minha as-sahih wal hasan wal dhaif wal mawdu'. Hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada juga yang mawdu'. Dan al-Imam Muslim rahimahullahu taala telah menyebutkan dalam muqaddimah kitabnya yang di dalamnya terdapat peringatan dari hadis dhaif. Peringatan dari hadis dhaif. Kata beliau, babun nahyi anil hadis bikulli ma sami'a. Bab larangan dari berbicara atau menyampaikan atas semua yang didengar. Ini berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta, dia menyampaikan semua yang ia dengarkan. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka di sini barakallahu fikum, ketika mendengar sebuah berita, sebuah informasi, mendengar sebuah ungkapan, maka di sini mengandung barakallahu fikum himbauan sebenarnya agar seseorang tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan setiap yang ia dengarkan. Dan tentunya di sini perlu dipertimbangkan kemaslahatan dari sebuah ucapan ketika disampaikan. Apakah ucapan ini barakallahu fikum bermanfaat ataukah memudaratkan sebagian orang? Apakah ucapan ini menyenangkan atau ternyata na'am barakallahu fikum membuat orang sempit dadanya? Wahakada. Bimbingan Islam. Na'am. Sangat peduli, sangat perhatian tentang ukhuwah Islamiyah. Karena jangan sampai ternyata ucapan dihumbar begitu saja ternyata akan menjadikan ukhuwah itu retak. Demikian pula dalam masalah at-tahdits. Maka wa dzakara al-Imam an-Nawawi fi syarhihi li Muslim, al-Imam an-Nawawi menyebutkan dalam syarah beliau atas sahih Muslim, babun nahi 'anil riwayati 'anil dhu'afa. Bab-bab yang ada dalam sahih Muslim ini diletakkan oleh al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, berbeda dengan sahih al-Imam al-Bukhari, maka beliau sendiri yang meletakkan bab-bab tersebut. Dan apa yang beliau letakkan dalam bab dalam kitab sahihnya, maka itulah mazhab beliau, na'am rahimahullahu taala. Babun nahi 'anil riwayati 'anil dhu'afa. Bab larangan meriwayatkan dari orang-orang lemah. Dari orang-orang lemah. Mustadilan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, bab yang beliau letakkan ini berdalil dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir zaman unasun au nasun min ummati yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan muncul nanti di akhir zaman manusia-manusia dari umatku yang mereka akan menyampaikan kepada kalian apa yang tidak pernah kalian dengarkan dan tidak pula pernah didengarkan oleh ayah-ayah kalian. Maka hati-hati dari mereka. Maka hati-hati dari mereka. Terlebih lagi barakallahu fikum, dalam bab at-tahdid dan menisbahkan perkara tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang nanti akan disebutkan hadis dan ancamannya. Qala al-Imam Ibn Hibban fi sahihi, berkata al-Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, faslu dzikri ijab dukhulin nar liman nasaba syai'an ilal Mustafa wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Pasal penyebutan keharusan masuk neraka bagi orang yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah padahal dia tidak mengetahui kesahihannya. Dia tidak mengetahui kesahihannya. Summa saqa bi sanadihi qawlahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyebutkan sabda Rasulullah dengan sanad beliau, man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata atas namaku yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hasan rawahu Ahmad, hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad haddara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ahadits al-mawdu'ah, dan Rasulullah telah memberikan peringatan dari hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu. Kata beliau dalam hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Naam. Man kadzaba alayya muta'ammidan, yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Naam. Ada sebagian orang yang menyatakan hadis maudhu itu bukan hadis palsu, tapi makna maudhu adalah wada'ahun nabi, diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya miskin. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa ma'al asaf, namun sungguh sangat disayangkan dan menyedihkan, kita banyak mendengar dari para masyayikh yang mereka menyampaikan hadis dengan hadis-hadis yang maudhu', dengan hadis-hadis palsu. Ta'yidan li madhhabihi wa mu'taqadihi, dalam rangka menguatkan mazhabnya dan membela keyakinannya. Dan membela keyakinannya. Termasuk hadis-hadis, atau diantara kategori hadis maudhu yang sering kita dengarkan adalah, yaitu ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku ini adalah rahmat. Naam. Jadi tidak mengapa orang berbeda, berselisih, ya, bertikai, tidak ada masalah. Karena perbedaan itu rahmat sesungguhnya. Ya dan billah. Maka Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah menyatakan, laisa bihadith, ini bukan hadith. Bal huwa batilun makzubun. Bahkan dia batil. Dan didustakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan hadis-hadis yang datang dari Nabi sebaliknya. Naam. Yang menjelaskan bahwasanya al-furqatu azab, bukan rahmat. Naam. Yang namanya perbedaan, perselisihan, pertikaian, itu azab. Naam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin untuk tidak berselisih, tidak bertikai, tidak berpecah belah. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Naam. Berpegang teguhlah kalian semua di atas tali Allah. Bersatu. La tafarraqu, jangan berpecah belah. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, li'annahu law kana al-ikhtilafu rahmah, seandainya perselisihan itu rahmat, berarti persatuan itu adalah sukhtan, kemurkaan. Maka ini tidak akan mungkin diucapkan oleh seorang muslim. Tidak akan mungkin. Dan termasuk dari hadis yang juga didustakan atas nama Rasulullah, dari hadis maudhu', ta'allamu as-sihra wa la ta'malu bihi. Pelajari sihir tapi jangan diamalkan. Naam. Pelajari sihir jangan diamalkan. Demikian pula hadis, lau i'taqada ahadukum fi hajarin lanafa'ahu. Kalau seorang di antara kalian yakin kepada batu, niscaya batu itu akan memberi manfaat kepadanya. Naam. Wa ghairiha minal ahadith al-maudhu'ah. Dan yang lainnya dari berbagai macam hadis-hadis yang palsu. Termasuk hadis yang dibuat oleh Al-Hanafiyah, pengikut mazhab Hanafi, terhadap pengikut mazhab Syafi'i. Mereka menyatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah, sayakunu fi ummati yuqalu lahu Muhammad bin Idris asyarrun ala ummati min iblis. Akan muncul nanti dari umatku seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Naam. Yang Muhammad bin Idris ini asyarrun ala ummati, lebih jelek pengaruhnya pada umatku daripada pengaruh iblis. Naam, iyadan billah. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Maka hati-hati dari penyebaran hadis-hadis naam dhaif, lebih-lebih lagi hadis yang maudhu. Dan sekarang banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, naam bahkan berupaya masjid-masjid kaum muslimin naam terus disusupi oleh buku-buku yang dipenuhi dengan hadis-hadis palsu dan lemah. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, adapun hadis yang tersebar sebagai berikut, Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum. Jauhkan dari masjid-masjid kalian anak-anak kecil kalian dan orang-orang gila kalian. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, dha'ifun, hadis ini lemah. Wa qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, la yasih, hadis ini tidak sahih. Wa qala Abdul Haq, la asla lahu, tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya. Bahkan yang ada adalah hadis yang sahih, yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum as-salata wa hum abna'u sab' wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Ajari anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika mereka enggan menunaikan salat kalau mereka telah berumur 10 tahun. Maka Syekh katakan, mengomentari hadis ini, wa ta'limu yakunu fil masjid, dan pengajaran dilakukan di masjid. Kama allama ar-rasul ashabahu shalah wa huwa 'alal mimbar, sebagaimana Rasulullah mengajari sahabatnya salat ketika beliau berada di atas mimbar. Naam, wasibyanu kanu fi masjidir rasul hatta ghair al-mumayyizin. Lah sementara anak-anak, ya mereka juga di masjid Rasulullah, bahkan pun yang ghair al-mumayyiz, yang belum mumayyiz pun, na'am barakallahu fikum, mereka berada di dalam masjid. Tentunya ini tetap menjadi perhatian khilaf di kalangan para ulama tentang apakah kita membawa anak-anak yang belum mumayyiz ke dalam masjid. Maka tentu barakallahu fikum, setiap orang kunu uqala, jadilah orang-orang yang berakal. Naam, ketika anak-anak tersebut, kita tahu watak dan tabiat masing-masing dari anak kita, kalau sampai mengganggu jamaah yang sedang sholat kekhusyuan mereka, naam, maka ditunda dulu anak-anak tersebut dibawa ke masjid, apalagi sampai membuat kegaduhan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan tidak cukup annaqula fi akhir al-hadis, untuk kita sekedar menyatakan di akhir hadis, rawahu Tirmizi atau ghairuhu, diriwayatkan Tirmizi yang lainnya, li'annahu yarwi ahyanan hadis ghair sahihah, karena beliau terkadang meriwayatkan hadis yang tidak sahih. Naam, sebagian ulama memang menyebutkan saja hadis-hadis yang diriwayatkan tanpa memilah, tanpa memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif, wa hakada. Maka Syekh katakan, dan ini ijtihadnya beliau, fala budda min dzikri darajatil hadis, maka harus disebutkan derajat hadis sahih, hasan, dhaif. Naam, maka di sini dalam kitab yang beliau tulis ini selalu beliau, na'am barakallahu fikum, mengiringkan hadis yang beliau sebutkan dengan penyebutan darajatul hadis. Amma qauluna, adapun ucapan kita, rawahul Bukhari au Muslim, fayakfi, diriwayatkan Bukhari Muslim, maka ini cukup. Ini sudah sangat mencukupi. Li'anna ahadithahuma sahihah, alal aqal hasan. Naam, karena hadis-hadis yang ada dalam keduanya Bukhari Muslim sahihah, ini hadis-hadis yang sahih. Naam, sehingga barakallahu fikum, beliau tidak menuntut seseorang ketika menyebutkan hadis ini dari Bukhari, dari Muslim, untuk dikatakan ini hadis sahih, ini hadis hasan, atau ini hadis yang lemah. La, bahkan disebutkan bahwa ini adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Wallahu ta'ala alamis sawab. Di sini dijelaskan oleh beliau tentang apakah boleh mengambil hadis-hadis yang dhaif, dan apakah di sana ada persyaratan-persyaratan untuk mengambil hadis-hadis yang lemah. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan, naktafi bihadha, wa sallallahu wa sallam, mubarak ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.